di antara hal-hal yang menjadi sebab seseorang itu sulit untuk merajah karena tidak punya cita-cita. Tidak punya cita-cita. Kalau antum tidak punya cita-cita, tidak punya target. Ya, tidak punya target. Sehingga apa? Gerak di tempat, gerak. Ada gerakan tapi di tempat dia. Ya. Itu pentingnya kibarul himmah. Kibar al-himmah. Tingginya ya, cita-cita. Seorang harus punya cita-cita yang tinggi. Dan itu nasihat ya, Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah, yang juga dijelaskan oleh Syekh Al-Faymin rahimahullah, tentang hal yang dapat menjadi sebab seorang penuntut ilmu itu selalu terpacu, yaitu dengan memiliki kibarul himmah, memiliki cita-cita yang besar. Sebagian para ulama menyebutkan dengan ulul himmah, tingginya cita-cita. Dan para ulama mengingatkan para penuntut ilmu, kun rajulan rijlahu fi thara wa hammatu himmati fi tharaya. Jadilah seseorang yang kakinya menapak di bumi tapi cita-citanya tergantung di atas langit. Tingginya itu cita-cita. Ya, tingginya cita-cita. Dan itu perlu ya hal-hal yang seperti itu ya. Seorang melihat dirinya ya, dan selalu ingat di antara hal-hal yang membuat seseorang itu ya, suka belok kanan, belok kiri, tidak jelas, tidak bisa lurus-lurus, itu tadi tidak punya cita-cita. Seperti seorang yang hidup tanpa tujuan ya, orang yang hidup tanpa tujuan. Bagaimana kalau hidup tanpa tujuan itu ya, seperti itu. Dibilang mau masuk surga, katanya mau masuk surga ya, tapi ya, itu tadi para ulama menyebutkan idda'aitum dukhul al-jannah walam ta'malulaha. Engkau ingin masuk surga, ngakunya ingin masuk surga, tapi tidak mau beramal dengan hal-hal yang dengannya kalian dimudahkan untuk masuk surga. Ya, tarjun najah. Ya, engkau ingin selamat. Tarjun najah walam tasluk masalikaha. Engkau ingin sukses tapi tidak mau menempuh sebabnya. Tidak mau menempuh sebabnya. Ya. Karena seorang yang ingin sukses harus tempuh sebabnya. Ya, inna safinata la tajri ala yabas. Ya, maka hal yang hendaknya diperhatikan bahwasanya apa? Kapal itu tidak akan pernah berlayar di mana? Di daratan, di tanahnya kering, enggak mungkin. Ya. Artinya apa? Seorang yang ingin surga kan harus tempuh sebabnya. Ya. Ingin selamat ya tempuh sebabnya. Ingin selamat dari neraka maka tidak cukup ya, seorang hanya doa. Karena itu diterangkan oleh Imam Ibrahim Al-Khairahullah, idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian ingin selamat dari neraka tapi yang kalian lakukan, yang kalian perbuat, yang kalian ucapkan ya, adalah segala sesuatu yang menjadi sebab kalian dilemparkan ke dalam neraka. Ingin selamat dari neraka waqina adzaban nar waqina adzabar, doanya seperti itu. Tapi perlakuannya apa? Perlakuan yang menjadi sebab ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Itu penting. Seorang harus punya kibarul himmah. Antum harus punya target. Oh, tahun ini saya harus begini. Oh, tahun ini harus begini. Harus punya target. Ya, harus punya target. Kalau antum tidak punya target, itu tadi. Ya, belok kanan, belok kirinya banyak. Ya. Antum mau ke Palopo, terlalu banyak singgah-singgahnya. Indomar, Alfamar, Indomar, Alfamar, Indomar, Alfamar. Ya, setelah itu capek, pulang lagi enggak sampai. Ya. Indomar, Alfamar terus. Ya. Taib. Demikian ya. Itu adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Seorang harus punya cita-cita. Ya. Cita-cita